Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Alladzi anqadha dhahrak. Yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Fa inna ma'al 'usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al 'usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa idza faralta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.